Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila Anda membutuhkan dana sedangkan Anda memiliki perhiasan, maka solusi yang benar ialah Anda menjual perhiasan tersebut, bukan menggadaikannya. Karena kalau menggadaikan biasanya pihak yang menggadaikan minta keuntungan, terlebih bila Anda menggadaikannya di pegadaian. Namun bila Anda mendapatkan kawan atau kerabat yang mau menghutangi tanpa meminta keuntungan, sehingga suatu saat ketika Anda mampu melunasi perhiasan tersebut dikembalikan kepada Anda tanpa ada keuntungan yang dia pungut atau dia pinta, maka itu tidak mengamankan. Namun bila Anda tidak mendapatkan yang bisa menghutangi tanpa bunga, maka solusi tepatnya ialah Anda menjual perhiasan Anda ke toko emas sehingga Anda mendapatkan dana segar, dana tunai, dan kemudian bila kemudian hari Anda memiliki uang, Anda bisa membeli perhiasan yang baru. Wallahu ta'ala alam.